Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis dari sahabiyun jalil Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu terkait dengan bab al-'afu 'anil khadim, bab fadilah memaafkan pembantu atau budak. Telah lalu bahwasanya secara umum di antara sifat fadilah, sifat yang mulia adalah saling maaf memaafkan. Ini adalah min simatil mu'min, termasuk sifat seorang mu'min. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka dia memaafkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan pada sekian ayat. Di antaranya adalah khudil afu, ya, wa'amur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah dan perintahkan kepada yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat ahli jannah, di antaranya adalah al-qadhimina al-ghaidh wal-afina anin nas, yaitu menahan marah serta memaafkan manusia. Ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, man yahfaz al-hadith. Naam, man yahfaz al-hadith. Ahmad Rafi, عندك al-hadith? La afal. Tayyib, Zaidan. Baik, satu Arman, dua Ahmad Yono, belum. Baik, yang lain Iqbal, belum. Zayan, Fafa, siapa? Dafa. Baik, Iban, nah, tidak pernah setor Iban, tidak pernah ngafal. Huzaifah, tayyib, insyaallah pekan yang akan datang harapannya Iban, Abdul Razak, Huzaifah setidaknya bisa menghafalkan, ya, jangan bilang tidak, insyaallah bisa. Nah, baik, bismillah Zaidan. Tawakkal 'ala Allah. Fahaba ahaduhuma. Thank you. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal Arman. حدثنا حماد barakallahu fikum jami'an. Tayyib. Ma huwa wajhu syahid min hadzal hadis? Dari mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan hadis ini terhadap bab yang beliau sebutkan, memaafkan pembantu atau budak? Naam. Indaman. Naam. Istausi bihi ma'rufan. Naam. Termasuk jumlah daripada perbuatan ma'ruf adalah memaafkan mereka yang berbuat salah dari pada tetangga. Jika orang lain saja seharusnya kita berikan maaf kepada mereka, maka pembantu pun mimbabi aula, ya, pembantu pun lebih utama untuk kita maafkan, karena mereka adalah orang yang terdekat dengan kita dan yang paling banyak membantu kesulitan-kesulitan kita di rumah kita. Maka dari itu mereka mempunyai hak yang lebih daripada orang yang ada di luar sana. Ya. Baik. Naqra insyaallah, naqra al-hadis. Kita masih berada pada bab ini, bab al-'afwu 'anil khadim. Naam. Andak mana? Tidak ada yang lain. Ahmad, Ahmad. Iqra, bismillah. Satu enam empat. Haddatsana Abu Ma'mar. Naam. Hadis selanjutnya, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar adalah Syekhul Bukhari. Nama beliau adalah Abdullah bin Amr. Ya. Abdullah bin Amr bin Abi al-Hajjaj. Abu al-Hajjaj adalah kakek beliau, namanya Maisarah. Jadi nama beliau adalah Abdullah bin Amr bin Maisarah Abu Ma'mar Al-Basri. Ya. Dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in thiqah. Namun sebagian ulama, di antara mereka Imam Ahmad Al-Ijli, menyatakan bahwasanya Abu Ma'mar thiqah yaral qadar. ya, berpemahaman qadari, yaitu qadariyah. Oleh karenanya sebagian ruwat tidak meriwayatkan hadis dari beliau. Namun hadis ini adalah hadis yang sahih, asalnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, sebagai penguat saja. Walaupun demikian, telah lalu kita sampaikan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah terkadang meriwayatkan beberapa hadis dari ahlul bidah, ya, dengan sekian persyaratan yang sudah kita paparkan. Naam. Qala haddatsana Abdul Warith. Abdul Warith bin Sa'id. Ya. Abdul Warith bin Sa'id. Thiqah. Terpercaya, imam, hafiz. Qala haddatsana Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Suhaib. Naam, Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani Al-A'ma. Al-Bunani Al-A'ma. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Qala an Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik. Muqad katsarna anhu. Ya. Sudah sering kami lewati hadis Anas bin Malik, dan mungkin sudah sering pula kita mendengar tentang biografi beliau. Nah, termasuk bagian daripada biografi beliau ada pada hadis ini yang akan kita baca sebentar lagi. Nah, telah lalu bahwasanya hadis ini asalnya ada pada Sahih Al-Bukhari. Ya. Begitu juga Sahih Muslim. Dan yang lainnya, ya, tidak terbatas pada dua kitab sahih tersebut. Nah, diriwayatkan oleh banyak a'immah, hadis yang masyhur dan ma'ruf tentang kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Satu ketika, kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, walaysa lahu khadimun, dan Rasulullah tidak mempunyai pembantu. Nah, tidak mempunyai pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadi. Kemudian Abu Talhah mengambil aku, memegang tanganku. Ya, siapa Abu Talhah di sini? Hah? Siapa? Bapak sambung, ya. Bapak sambungnya Anas, ya. Suami dari siapa? Suami daripada Ummu Sulaim radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Abu Talhah membawa Anas bin Malik. Artinya ini sebagai tanggung jawab Abu Talhah, walaupun bukan anaknya sendiri, namun ketika menikahi seorang wanita yang mempunyai anak, berkonsekuensi untuk memberikan yang terbaik untuk anak sambungnya. Fantalaqa bi hatta adkhalani 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Abu Talhah pergi denganku sampai memasukkan aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berkata Abu Talhah radhiyallahu anhu, "Ya Nabi Allah, inna Anasan ghulamun kayyisun labib." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ini, yaitu Anas pada saat itu usianya 10 tahun, dibawa oleh Abu Talhah bersama Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Anas ini adalah anak yang kayyis dan labib, yaitu anak yang cerdas, dan labib yaitu agil, ya, artinya bisa mencerna omongan orang, zaki yang kecerdasannya luar biasa. Oleh karenanya Anas bin Malik selama masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menghafalkan hadis atau meriwayatkan hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai 2000 sekian hadis, ya. 2200 sekian, ya. Walaupun tidak semuanya sahih, ya. Bermacam-macam disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim kurang lebih sekitar 180 hadis. Ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kecerdasan dan mumayyisnya, bedanya beliau dengan anak-anak yang lain. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Falyakhdumka. Maka kata Rasulullah, kata Abu Talha, maka Anas akan membantumu. Akan membantumu. Qala, kemudian Anas menyatakan, fa khadamtuhu fi safari wal hadar. Maka aku pun membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, bepergian, dan dalam keadaan Rasulullah tinggal. Ya, terus membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam maqdamahul Madinah, semenjak Rasulullah datang ke kota Madinah, hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sekian riwayat, sekian tahun Anas berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 8 sampai 10 tahun, ya. Ada yang menyatakan 8 dalam sebuah riwayat, ada yang menyatakan 9 sampai 10. Ya. Yang jelas dikatakan di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah wafat, ana ibnu 20 sana, aku usianya 20 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma qala li syai'in sana'tu lima sana'ta hadha hakadha. Rasulullah tidak pernah sekalipun, kata Anas, menyatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan. Kemudian Rasulullah menyatakan, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Tidak pernah sedikit pun Rasulullah bertanya. Wala qala li syai'in lam asna'hu. Begitu juga Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepadaku atas sesuatu yang aku melakukannya. Ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Anas. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala sana'ta hadha hakadha. Apa tidak sebaiknya engkau lakukan ini? Ya. Syahidnya barakallahu fikum al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar ingin berdalil dengan hadis ini bahwasannya di sana terdapat fadilah memaafkan seorang pembantu. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun apa yang dia lakukan adalah perkara yang tercela. Dari mana sisi pendalilan daripada hadis ini? Dari ucapan Anas, Rasulullah tidak pernah menyatakan kenapa engkau lakukan ini, atau Rasulullah tidak pernah menyuruh ketika Anas melakukan sesuatu, kenapa kok tidak begini saja? Ya. Artinya Rasulullah memaafkan dalam keadaan Anas adalah manusia. Apa ada manusia yang tidak pernah berbuat salah? Selama 10 tahun Anas bin Malik berkhidmah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Namun Rasulullah tidak menyalahkan Anas, memaafkan. memaafkan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini syahidnya. Ini segi pendalilan al-Imam al-Bukhari dengan hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid. Yang pertama adalah kemuliaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kulluhum, semuanya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwalun, utamanya orang-orang terdahulu, awal-awal Islam. Dari kalangan muhajirin wal-ansar. Wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Distempel oleh Allah, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah azza wa jal. Ya, fadilah seluruh sahabat Nabi SAW. Secara khusus, yaitu mereka ahli Badr yang mengikuti perang Badar, yang dikatakan i'malu ma syi'tum, kata Allah, lakukan apa saja, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Termasuk juga di antara mereka yang menyaksikan bai'atul ridwan, termasuk di antara mereka adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik tidak menyaksikan perang Badar karena pada saat itu Anas bin Malik masih kecil. Ya. Tidak dimasukkan sebagai Badriyin. Namun Bai'atul Ridwan Anas bin Malik ikut di sana. Ya. Yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Yang dikatakan oleh Allah laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Janji setia tidak akan kembali sampai titik darah penghabisan. Ya, pada saat itu termasuk di antara mereka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keumuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka termasuk apa yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Mereka adalah ashabun Nabi SAW. Ya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Begitu juga orang-orang yang disebut oleh Nabi. Untuk kita tidak boleh mencela mereka. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Ya. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah SAW, jika di antara mereka bersedekah, manusia bersedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama nilainya di sisi Allah dengan sedekahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sebesar satu mud ataupun setengahnya. Tidak akan bisa menyamai. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karenanya, para a'immah, para ruwat al-hadith, mereka bersepakat, yaitu ahlul hadith, bahwasannya as-sahabah kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Jangan ditanya, ini thiqah atau ghairu thiqah. Thiqah atau tidak, abadan. Ya. Ketika dia adalah seorang sahabat, bahkan di dalam sebuah hadis tidak disebutkan namanya, namun konteksnya dia berbicara dengan Rasulullah, maka dia adalah sahabat. Ya, adil. Ya, jangan ditanya lagi. Ala kulli hal, manqabah, ya, pujian terhadap sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in secara umum. Bagaimana khidmah mereka di dalam membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam sekian ghazawat. Sekian peperangan. Bagaimana mereka membela Nabi alaihi salatu wassalam. Di hadapan orang-orang kafir. Utamanya daripada mereka dan yang terbaik adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia terbaik setelah para anbiya. Begitu juga setelahnya Umar dan juga Khulafa'ur Rasyidin dan Asyrah Mubasyirin bil Jannah dan keumuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendahulukan Rasul dibandingkan jiwa-jiwa mereka. Mereka pun berani mati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi segala-galanya daripada apa yang mereka miliki. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang yang paling tahu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, yang juga hadis Anas yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang daripada kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidak beriman, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku lebih dia sukai. Ya. Lebih dia sukai daripada siapa? Daripada bapaknya, daripada anaknya, dan seluruh manusia yang ada. Ya. Artinya kecintaan seseorang kepada Rasulullah harus didahulukan dibandingkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk orang tua kita. Ini yang ada pada benak mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana kejujuran cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka natijahnya, hasilnya, mereka distempel oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan Abu Talhah dan istrinya. Keutamaan Abu Talhah dan istrinya. Ya, secara khusus. Kemudian keutamaan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Khidmahnya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat Anas bin Malik didoakan, bahkan beliau sendiri meriwayatkan, ya, di antara doa yang ada beberapa konteks, namun yang paling banyak Rasulullah di sana berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu wa waladah wa atil umrahu waghfir dhanbahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya dan panjangkan umurnya dan ampunilah dosanya. Doa Rasulullah tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fadilah yang amat besar yang ada pada diri Anas radhiyallahu anhu, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak daripada anak keturunan Anas, ya, anak dari anak-anaknya mencapai 100 lebih, ya, khilaf di antara mereka, yang jelas 100 lebih. Begitu juga harta yang dimiliki pun juga melimpah, ya, melebihi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan dua kali panen beliau, yang lainnya satu kali, beliau dua kali. Dan umurnya juga panjang, umurnya juga panjang, sampai mencapai 100 tahun lebih usia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini barokah, ya, barokah daripada doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini terdapat faedah apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua untuk memilihkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, utamanya dari sisi tarbiyah, dari sisi pendidikan anak-anak mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan Abu Talha. Apa yang dilakukan di samping mencari ridha Allah di dalam memberikan khidmah kepada Rasulullah SAW dengan anaknya, di sisi yang lain tentunya harapan orang tua sang anak tadi berada pada hadhanah, pada buaian seorang nabi, ya, yang darinya keluar syariat. Ya. Oleh karenanya Anas bin Malik meriwayatkan banyak sekali hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah-masalah pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas, termasuk giliran terhadap istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu? Ya, orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka seharusnya bagi kedua orang tua bagaimana memilihkan orang yang tepat, orang yang terbaik sebagai pendidik bagi anak-anak mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh dua sahabat yang mulia ini. Hasilnya Anas bin Malik meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah hasil yang luar biasa. Kalau kita jangankan 2000 hadis, anak kita, ya, anak kita usia 20 tahun menyelesaikan hafalan Qur'annya sampai 15 juz, orang tua ini sudah luar biasa senangnya. Orang tua sudah luar biasa senangnya. Walaupun kita harus punya target. Sebagaimana para ulama, mereka telah menyelesaikan hifdzul Qur'an pada usia-usia yang amat sangat muda, 7 tahun, 8 tahun, ya, 13 tahun, bahkan di bawah itu. Namun bagaimana senangnya orang tua ketika ada sedikit daripada ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri anaknya. Maka dari itu kami menasihatkan kepada diri kami dan para hadirin dan para aba serta ummahat, carikan bagi anak-anak kita orang yang terbaik. Jika kita sudah menemukan tempat yang terbaik buat mereka, walhamdulillah, doakan mereka. Doakan mereka agar diberikan taufik sehingga apa yang mereka lakukan barokah. Diberikan taufik untuk terus istimrar dan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian di sini barakallahu fikum juga terdapat tanbih, ya, peringatan bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang tahu bahwasanya dirinya diberikan amanah sebagai para pendidik, sebagai para pengajar di sebuah lembaga, di sebuah pondok pesantren atau TPQ atau yang semisal itu, untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didik mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga keluar seorang pejuang yang didoakan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya di sini juga terdapat isyarat, ya. Isyarat penting bagi para pendidik untuk terus berpegang dengan doa, mendoakan anak-anak didik mereka sehingga anak-anak mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak Rasulullah SAW mendoakan anak-anak muda, anak-anak kecil, didoakan di antara mereka adalah Anas yang tinggal dan hidup bersama Rasulullah SAW. Begitu juga Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Maka ilhah, kita khusyuk terus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang terbaik, karena mereka ini adalah amal jariah kita. Mungkin antum lupa, ketika antum capek di dalam mendidik anak-anak antum, antum lupa apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasannya amalan seseorang itu semuanya akan berhenti illa min thalath, kecuali tiga perkara. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Satu kata dari para pendidik, ya, satu kalimat dia mengajarkan, bahkan satu huruf saja, A, Ba, Ta, atau bahkan surat Kul huwallahu ahad, Allahu samad, satu surat Al-Ikhlas, lengket di benak sang anak, terus dibaca, terus mengalir pahala. Pahala yang terus mengalir, subhanallah. Jadi ini sebagai tasliyah. Apa tasliyah itu apa? Istilahnya kabar gembira. Bagi kita yang sudah capek mendidik para tulab, mendidik santri. Ya. Senakal apapun mereka. Ya. Barangkali ya, satu kata bermanfaat bagi sang anak ini, kelak yaumul qiyamah antum akan jumpai itu. Di apa? Di timbangan amalan antum. Barakallahu fikum. Kemudian di sini barakallahu fik, terdapat faedah yang tidak kalah pentingnya untuk kita tetap ikhlas di dalam mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Sebagaimana Anas bin Malik yang ikhlas belajar kepada Rasulullah SAW dan membantu Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW yang tidak mengharapkan pamrih apa-apa ketika mendidik dan mengajari Anas bin Malik di hadhanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini terdapat isyarat pula terhadap para santri, para thullabul ilm, dimanapun mereka berada, untuk mereka tetap sabar di dalam berkhidmah kepada guru-guru mereka. Ketika membantu guru-guru mereka, sabar. Sebagaimana Anas bin Malik terus bersabar. Buah daripada kesabarannya, ilmu yang amat sangat banyak yang didapat oleh Anas. Maka di sini terdapat apa? Kesabaran membuahkan hasil yang amat sangat besar. Kemudian di sini terdapat faedah juga, bagaimana akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kasih sayangnya terhadap seorang pembantu. Anas statusnya sebagai pembantu. Ya. Membantu Rasulullah SAW. Dan juga bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak memilih-milih di dalam berbuat baik, tidak membandingkan atau membeda-bedakan ini kepada seorang pembantu, ini kepada selain pembantu. Rasulullah tetap berpegang dengan apa yang dengannya Rasulullah diutus, yaitu sebagai rahmalil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam. Memperhatikan tutur katanya, berucapnya, terus memaafkan. Rasulullah tidak bersikap kasar kepada pembantu. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mungkin kita sudah hafal hadis, begitu juga ayat yang berbicara tentang pentingnya sikap rahmah, sikap tarahum fima bainan nas, kasih sayang antara manusia. Ya. Begitu juga di sini dalam hadis ini terdapat faedah disunahkannya bagi kita untuk memberikan kabar gembira atau ngedem-ngedemi bahasanya. Ngedem-ngedemi, tatyib an-nufus, yaitu memberikan kebaikan kepada hati seseorang, kepada benak seseorang. Artinya apa yang kita katakan tidak membuat dia khawatir, tidak membuat dia bersedih, walaupun dia telah melakukan kesalahan. Diambil dari mana? Dari apa yang diceritakan Anas. Rasulullah tidak pernah menyatakan apapun apa yang dilakukan Anas. Maksudnya ini salah, ini begini, ini begitu. Ya. Namun bukan berarti Rasulullah SAW tidak mengingkari kemungkaran. Artinya terkadang, ya terkadang, ad-da'wah bilhal, berdakwah dengan sikap, ini jauh lebih bisa dicerna daripada dakwah bilisan. Seseorang menyampaikan dengan perbuatan anggota badannya jauh lebih bisa diterima daripada seseorang menyampaikan dengan lisannya. Artinya barakallahu fikum, seorang pendidik ini harus mencontohkan dengan sikap yang terbaik apa yang diajarkan Islam di hadapan anak didiknya. Jangan seorang pendidik menyuruh santrinya untuk terus iltizam istiqomah di atas sunan rawatib kemudian dirinya meninggalkan. Ya. Atau seorang pendidik meminta anak didiknya untuk terus melakukan qiyam di malam hari sedangkan dirinya meninggalkannya. Atau bahkan yang nampak, seorang pendidik ya meminta anak didiknya untuk jangan sampai telat masuk kelas. Ternyata kenyataannya sang pendidiknya pun sering terlambat. Artinya barakallahu fikum, contoh itu lebih ablag daripada lisan. Dan mungkin karena sebab ulah kita yang tidak mencontohkan yang terbaik di hadapan anak didik kita, akhirnya apa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan tidak diterima oleh anak didik kita. Maka ini perkara yang penting, jangan dianggap remeh barakallahu fikum. Kemudian di sini terdapat husnul khuluq yang amat sangat penting di dalam bertaamul dengan pembantu, ya. Artinya pembantu juga manusia yang perlu untuk kita ucapkan kepadanya kalimat thayyibah, ucapan yang baik dan yang seterusnya, ya. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat fadilah apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika bekerja pada orang lain, ya, imma sebagai pembantu, Pada hakikatnya seseorang ketika dia bekerja dengan orang lain, dia adalah pembantu. Ya. Artinya jangan kita salah sangka bahasanya ini adalah pekerjaan yang rendahan. Lah. Artinya ini adalah suatu perkara yang terkadang mulia. Namun yang perlu kita jadikan kita berikan garis bawah bahwasanya apapun yang Anda bantu, kepada siapapun Anda bekerja, status seorang pembantu harus memberikan yang terbaik bagi tuannya. Bagi tuannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya barakallahu fikum dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil hendaklah kita senantiasa memaafkan mereka-mereka yang menjadi pembantu di tengah-tengah kita ataupun secara umum ya, manusia. Ya sebagaimana telah lalu. Sebagaimana telah lalu. Ala kulli hal ada sisa 2 menit. Kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ini. Ya, mungkin nana tutup saja, nah akhiri sampai di sini. Karena jika dilanjutkan akan memakan waktu yang lumayan panjang. Insyaallah naktafi bihadal qadar. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.